sesuatu yang ingin ku miliki. Belumlah terlambat untuk mengerti, dan belum terlambat untuk menumbuhkan cintaku selama hidup sepanjang usiaku. Itu aku pun mencoba mengerti sedikit tentang perasaan itu, pernah terkaburkan oleh pilu kepedihan. Mungkin aku salah mengartikan itu semua. Sesuatu yang ingin ku miliki.